membaca Ramadan 3 sajak Arise BE. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan ini adakah musim terakhir aku membiarkan lapar, membiarkan dahaga atas setia dan cinta kepadamu, ya Rabbi. Nikmat daripada rahsia yang maha rahsia sesungguhnya, menahan nafsu di siang hari dan ibadah dengan sholat, sholat tarawih 18 campur 3 witir, zikir ke larut subuh, bertadarus, mengulang-ulangi membaca Al-Quran yang suci. Masih lagi aku membaca Ramadan, sedang sekujur diri ini umpama sebutir debu di pusaran angin nafsu. Tercapaikah aku memahami makna sebenar rahsia 30 hari berpuasa? Siangnya kering, perih, haus dahaga, derita pedih lapar itu. Ya Allah, mu'alim berkata kepadaku, Ramadan itu sebuah telaga bening airnya, seperti mutiara makfirat, beralunnya zikir dan tadarus, sedang tebing telaga itu lembut, lirih dan pasrah. Jadi siapa tidak ingin menjadi ikan akuarium, berenang dengan sunyi nafsu, sedang sirip tidak patah dalam perenangan, istirahat tidak menjadi sia-sia. Dan kali berkali aku mengangkat dua ruas tangan, menadah jari jemari ini berdoa, memohon kehadratmu, ya Allah. Kadangkala memaksa yang Esa Maha Mengasihani mengabulkan permintaanku, supaya usiaku lebih lama hidup di bumi ini, tubuhku disihatkan, rezekiku dimewahkan, ibadahku diterima di sisimu, tanpa aku mengharapkan balasan surgamu, ya Ilahi. Karena aku tahu bahwa aku hanya sebutir debu di bumimu. Tak kala aku masih membaca Ramadan ini, bulan mulia di sisimu, ya Tuhan yang Maha Kuasa, kuping telinga ini berdesing dengan seruan asmamu daripada empat arah angin, timur, barat, utara dan selatan, melangit dan membumi, menyedarkan aku mencari jalan lurus suci yang kau janjikan, ya Rabbi. Dan aku mengharap redamu mempertemukan malam Lailatul Qadar, biarpun pelbagai rintangan menanti doaku. Semoga Ramadan ini, jika tidak bertemu dengan malam indah itu, ya Ilahi, aku sujud di hadapanmu memohon keampunan. Semoga menghadiahkan aku dalam suasana fitri yang kau redai. Amin.